الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، kita kembali melanjutkan tafsir dari surah Al-Qiyamah. Dan pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kondisi seseorang yang telah mendekati kematian, yang sudah dalam keadaan sekarat dan tidak dapat diselamatkan untuk kembali kepada kehidupan dunia. Waqila man raq. Waqila man raq. Raq, apa artinya raq? Dari kata apa? Raqiya. Raqiya yarqa. Maknanya raqiya yarqa apa? Mandraqin. Mandraqin apa artinya mandraqin? Apa? Antum ngomong apa ya, akhi? Meruqyah. Nah, di antara maknanya adalah meruqyah atau mengobati. Makna yang kedua? Makna yang kedua, Salim? Raqiya yarqa artinya apa? Sa'ida yas'adu. Apa itu artinya sa'ida yas'adu? Naik, yakni dengan ruhnya. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhanna annahu al-firaq." Wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna di sini seperti sebelumnya, dhanna bermakna al-yaqin, alima, ayqana. Dia meyakini dengan kondisi seperti itu, annahu al-firaq, bahwa itu adalah merupakan hari perpisahan. Perpisahan dengan dunia. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan hartanya, berpisah dengan anak-anaknya. Nah, dan itu pada saat sakaratul maut, ketika dia telah melihat ruhnya yang akan dicabut dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kematian. Maka di saat itulah baru dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Disebutkan dalam tafsir, wa ayqana al-muhtadaru أن الذي نزل به هو فراق الدنيا. Dan seorang yang dalam keadaan sekarat itu pun yakin bahwa apa yang sedang dia rasakan itu, apa yang sedang dialaminya itu adalah فراق الدنيا, meninggalkan dunia ini. Limu'ayanatihi malaikatul maut, disebabkan karena dia menyaksikan malaikatul maut. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal taffatis saqu bisaq. Wal taffatis saqu bisaq. Berselisih para ulama dalam menjelaskan makna wal taffatis saqu bisaq, dan bertemu antara as-saq dengan as-saq. As-saq ini dalam bahasa Arab bisa bermakna syiddah. Syiddah, as-saq bermakna syiddah. Satu hal yang keras, satu hal yang sulit. Nah. Dan bisa pula bermakna as-saq, saq yani saq. Betis, ya. Dan kedua makna ini datang dari bahasa Arab. Adapun makna yang pertama, as-saqu bis-saq, bertemu antara as-saqu bis-saq, ay iltaffat wattasalat asy-syiddatu bisy-syiddah. Kesulitan bertemu dengan kesulitan yang lain. Dan yang dimaksud adalah syiddatu akhirid dunya bisyiddati awwalil akhirah. Bertemunya antara kesulitan akhir dari kehidupan dunia, yaitu sakaratul maut, dengan awal kehidupan akhir. Bertemulah keduanya, yaitu di saat dia akan menuju gerbang kematian. Wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq. Sebagian ya, penafsiran yang pertama ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan dan yang lainnya. Sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud as-saq di sini adalah saq, yani saqul insan, betis. Betis. Nah, yang dimaksud iltafati saqu bis-saq ketika kematian, menjelang kematiannya, bertemu antara dua betis manusia ketika sakaratul maut. Kata Qatadah rahimahullah, ama ra'aitahu idza asyrafa 'ala al-maut yadribu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Tidakkah engkau melihat ketika seorang mendekati kematian, maka dia memukulkan salah satu kakinya kepada yang lain. Iltaffat, berkumpul. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bertemunya betis manusia ketika dikumpulkan di dalam kafan, berarti setelah kematian. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, demikian pula dari Al-Hasan. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain, namun yang masyhur yang pertama, dan ini yang dikuatkan oleh An-Nuhas. Nah, bahwa yang dimaksud adalah asy-syiddatu bisy-syiddah, bertemunya antara kesulitan sakaratul maut yang merupakan akhir dari kehidupan dunia, lalu masuk ke pintu gerbang akhirah. Nasallallahu assalamahu al-afiyah. Adapun yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, kata beliau, wattasalat syiddatu akhirid dunya bisyiddati awwalil akhirah. Jadi berkumpulnya kesulitan akhir kehidupan dunia dengan awal kehidupan akhirat. Karena alam barzakh itu, alam kubur itu gerbang, pintu gerbang menuju akhirat. Nah, makanya dia kadang-kadang diitlakkan termasuk bagian dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Wafil akhirah, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu tsabit la ilaha illallah dalam kehidupan dunia. Wafil akhirah, kata para ulama, fil akhirah ay fil qabr. Jadi alam kubur, alam barzakh itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan akhirah. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika, kepada Rabbmu, yawma idzin, pada saat itu, al masaq ay al marji'u, tempat kembali engkau digiring menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu adalah merupakan waktu di mana seorang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan dalam tafsir, ay ilallahi ta'ala masaqul ibadi yaumal qiyamah. Kepada Allah Subhanahu wa taala digiring hamba-hamba itu pada hari kiamat. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Apakah menuju ke dalam al-jannah atau menuju kepada nar. Nah, maka itulah hari penentuan. Di sanalah hari hisab, hari ditimbangnya amalan. Semua akan seperti ini keadaannya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an nakuna min ahli jannah. طيب يا اخوان اكتفي بهذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله